dengan rambut tanahku yang tidur di peluk ibunya. Hari demi hari ku lewati, usai sudah hukumanku, ku hayung langkah kebebasan. Hirup nafas kerinduan. Kini aku pulang, semoga dapat diterima. Ingin ku buktikan maknanya bertobat. Sebab sesungguhnya aku telah mati dalam hidup.